tentang Bandung. Banyak story terjadi di kota Bandung. Banyak story yang terjadi di Jawa Barat, di bumi Priangan ini. Jadi udah, jadi Jawa Barat atau Bandung dan sekitarnya udah merupakan rumah sendiri. Lo tau kan kalau rumah sendiri bikin betah, teman-teman.